petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas salah satu nama Allah yang maha indah lagi maha agung, yaitu Al-Mujib. Al-Mujib bermakna yang memberi jawaban, yang mengabulkan atau yang mengijabahi, memperkenankan doa hamba yang berdoa kepadanya. Syekh Muhammad Khalil Harras mengatakan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Mujib. Kata ini adalah bentuk isim fa'il dari kata masdar ijabah, yang bermakna mengabulkan atau menjawab atau memperkenankan. Dan terkait pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap doa hamba-hambanya, itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengabulan secara umum. Ini berlaku bagi setiap hamba yang berdoa kepadanya, baik dengan doa ibadah atau doa masalah, doa permintaan. Yang dimaksud doa ibadah adalah suatu ucapan yang bertujuan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, tanpa diiringi oleh permintaan keperluan tertentu. Adapun doa masalah adalah seorang hamba yang berkata, "Ya Allah, berikanlah kepadaku hajatku," atau "Lindungilah aku dari suatu keburukan tertentu." Doa masalah seperti ini sering dipanjatkan baik manusia yang saleh, oleh manusia yang saleh maupun yang fasik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba yang berdoa kepadanya sesuai dengan hikmahnya. Dan pengabulan doa tidak hanya khusus bagi orang-orang yang mukmin dan bertakwa. Karena kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala mencakup orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat sekalipun. Dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, pengabulan doa semacam ini tidak menunjukkan baiknya keadaan orang yang berdoa dan terkabul doanya itu, selama ada padanya tanda kejujuran dan kebenaran. Seperti doa para nabi, doa mereka untuk kebaikan kaumnya, atau kecelakaan kaum yang durhaka terhadap mereka, lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Ketika itu, pengabulan doa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para nabi menunjukkan kejujuran mereka, yaitu para nabi, dalam hal berita yang mereka sampaikan, dan juga kemuliaan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini macam yang pertama dari ijabah. Kemudian yang kedua, pengabulan doa secara khusus. Jenis pengabulan doa yang ini memiliki sebab yang banyak. Di antaranya, seseorang telah berada pada keadaan yang sangat sempit dan terjatuh pada kesulitan yang sangat dahsyat. Lalu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doanya dan menghilangkan kesulitannya. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 67 Allah ta'ala berfirman, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, maka hilanglah siapa saja yang kalian seru selain Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling kembali. Dan manusia selalu tidak berterima kasih. Demikian juga dalam surat An-Naml ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Atau siapakah yang mampu memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan tersebut? Hal ini karena manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa remuk kalbunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala serta berlepas diri dari ketergantungan terhadap makhluk. Pendengar yang budiman, di antara sebab terkabulnya doa juga adalah panjangnya perjalanan safar atau bepergian. Juga mencari wasilah dengan suatu wasilah yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yaitu dengan menyebut asma Allah saat berdoa. Begitu pula doa orang yang terzalimi dan orang yang berpuasa. Demikian pula pada waktu dan keadaan yang mulia, seperti pada akhir setiap salat, waktu sepertiga terakhir malam, saat azan, saat turunnya hujan, saat berkecamuknya peperangan, dan kesempatan-kesempatan lain sebagaimana yang telah dirinci dalam hadis-hadis yang sahih. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya kita sebagai hamba yang beriman dengan nama Allah Al-Mujib tidak pernah merasa rugi, kecewa, ataupun resah. Karena seorang mukmin punya harapan besar terhadap Rabb-Nya yang Maha mengabulkan permintaan. Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita selama tidak ada penghalang terkabulnya doa. Hanya saja yang perlu kita fahami, terkadang terkabulnya doa itu dalam bentuk langsung terkait dengan apa yang kita minta, atau dalam bentuk tabungan bagi kita di akhirat, atau dalam bentuk diselamatkannya kita dari keburukan yang senilai sekadar dengan doa yang kita minta. At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah taala akan berikan apa yang dia minta, atau Allah hindarkan dia dari keburukan yang sekadar dengannya, selama dia tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina." Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat terkait nama Allah Al-Mujib, yang Maha memperkenankan, yang Maha mengabulkan dan mengijabah doa-doa. Semoga dengan mengenal nama Allah Ta'ala ini, kita semakin termotivasi untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menguatkan harapan kita kepadanya, dan memenuhi semua adab-adab dan syarat-syarat terkabulnya doa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في شباب قد أشادوا صحوة للدين.